Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan berikutnya di matan baikunia. Pada pertemuan terakhir disebutkan hadis Ali, demikian juga Nazil. Ali itu adalah yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan ya bin Ma'in beliau ketika ditanya, "Apa yang kau sukai sebelum dia meninggal?" Baitun khali wa sanadun ali, rumah yang sepi yang bisa menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, jauh dari kesibukan. Demikian juga sanad ali, sanad tinggi, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Bukhari beliau senang dengan sanad yang disebutkan beliau punya sanad sulasiyat antara beliau dengan yakni sahabat cuma tiga saja. Dari jalannya Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Ini demikian. Semakin sedikit perantara antara dia dengan Nabi, maka semakin sahih buku tersebut. Seperti Muwatta Imam Malik. Di buku Muwatta Imam Malik itu bagaimana Imam Malik mengambil dari gurunya Nafi, dari Abdul bin Umar. Satu perantara saja. Nafi seorang tabi'in siqah, terpercaya. Langsung dari sahabat. Sahabat semuanya udul, terpercaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad Ali. Adapun yang nazil adalah apa? Sama lafadznya. Itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi antara dia dengan Nabi umpamanya seperti Imam Malik atau imam yang lain, ulama yang lain, Imam Bukhari menyebutkan hadis antara dia sampai Nabi 6 rawi. Gurunya lagi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam 6. Dari Imam Malik cuma berapa? 2 saja. Ini namanya sanad Ali. Lawannya sanad nazil. Ya demikian. Berikutnya adalah tentang hadis mauquf. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min, sebutkan di situ. Wa ma adaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Zukin yakni ulim, ketahuilah. Wa ma adaftahu, apa yang kamu sandarkan kepada para sahabat min qaulin, dari ucapan, wa fi'lin ataupun perbuatan, fa huwa mauquf, itu adalah mauquf. Ya, umpamanya kita mendapati suatu sanad seperti mamanya Imam Bukhari hadatsana Muhammad bin Bashar wala hadatsana Muhammad bin Ja'far sampai kemudian An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, itu saja. Jadi kita sandarkan pada para sahabat saja dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini namanya apa? Mauquf. Mauquf itu artinya berhenti. Kalau kita sandarkan pada sahabat saja baik ucapan atau perbuatan, itu namanya mauquf zukin, ketahuilah. Bahwa mauqufun zukin, maka itu adalah mauquf, ketahuilah. Maka di sini disebutkan oleh para ulama diantaranya dalam Al-Muqidho oleh Imam Madzhabi pernah mengatakan al-hadis al-mauquf, bisa ditulis hadis mauquf itu adalah al-hadis alladhi ruwiya anis sahabah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat, mauqufan lahum, berhenti pada beliau saja. Ucapan Abdul bin Umar saja, ucapan Abu Hurairah saja, ya. Qaulan atau fi'lan, ucapan atau perbuatan. Sawa'un kana mutasilan, sama saja bersambung sanadnya. Benar itu ucapan dari Abdullah bin Umar umpamanya atau Abu Hurairah, benar. Dicek sanadnya benar bersambung semuanya, rawinya terpercaya umpamanya. Itu namanya mutasil. Atau munqati'an, terputus. Umpamanya ya umpamanya Imam Malik langsung mengatakan itu banyak balaghat. Yani beliau langsung mengatakan balaghoni sampai kepadaku An Abdullah bin Umar. Sampai kepadaku dari sahabat Abdullah bin Umar, padahal beliau tidak bertemu dengan siapa? Dengan Abdul bin Umar, Imam Malik. Itu namanya munqati, terputus. Sama saja bersambung sanadnya ataupun terputus. Kalau itu adalah ucapan atau perbuatan sahabat, itulah mauquf. Ya, demikian. Soal Imam Su'ani, Imam Su'ani di Tawdih Al-Afkar, beliau menyebutkan, wal murad minal qaul, ucapan dari. Jadi definisi tadi, minal qaul dari ucapan itu adalah, makhola an qarinati tadulu ala annahu lahu hukum rafa, yang kosong dari tanda itu hukum rafa. Maksudnya bagaimana? Kalau para sahabat mengatakan, ini ucapan sahabat, beliau mengatakan umirna, kami diperintahkan, ya, seperti umpamanya umira Bilal, Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan umira Bilal, Bilal diperintahkan ayushaffa al-adhan, untuk adhan itu dibuat genap. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Demikian. Jadi Bilal diperintahkan untuk adzan itu digenapkan, iqamat diganjilkan. Maka ini hukumnya rafa. Ini seakan-akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Walaupun itu ucapan Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan Bilal diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan demikian. maka ini bukan namanya mauquf. Ini hukumnya rafa. Ini seakan-akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian. Jadi ini peringatan atau tambih untuk kita memperhatikan dari Imam Syaukani. Jadi kalau kemudian ucapan sahabat, tetapi ya di situ ada tanda-tanda itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hukumnya marfu, seakan-akan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, Bilal diperintahkan untuk adzannya itu genap, iqamatnya ganjil, maka ini apa? Ini hukumnya marfu. Demikian. Kemudian juga di situ sebagian ulama mengatakan, ya, kadang-kadang kalimat mauquf, tadi kan mauquf sudah jelas. Jadi ini materi ini untuk memahami saja, memahamkan kita secara mudah. Namanya hadis mauquf itu pokoknya ucapan sahabat ataupun perbuatan sahabat itu mauquf. Tapi kadang-kadang para ulama itu mempergunakan mauquf itu untuk selain itu. Disebutkan di sini Imam Nawawi di Taqrib Taisir wa yastamilu fi ghairihi muqayyadan, kadang-kadang digunakan kalimat mauquf itu tetapi muqayyad dengan apa, tambahan. Fayuqal dikatakan waqafahu fulan ala zuhri. Fulan atau ulama ini memberhentikannya dengan zuhri, yakni mauquf az-zuhri. Zuhri adalah seorang tabi'in. Jadi asalnya mauquf tadi kan ucapan sahabat, tapi kadang-kadang ulama mengatakan mauqufan ala zuhri. Kabar ini adalah ucapannya Imam az-zuhri. Demikian. Jadi ada tambahannya apa? Az-zuhri. Jadi mauquf tapi tabi'in. Nah, ini di bawahnya lagi. Di bawah hukum dari apa? Hukum dari mauquf. Secara umum ya, secara umum hadis mauquf yang itu adalah ucapan sahabat, demikian juga perbuatannya, itu adalah dhaif. Ya, adalah dhaif. Kecuali tadi kalau ada dia itu tanda-tanda bahwa itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah marfu. Demikian juga mereka menyebutkan kalau ucapan sahabat yang itu adalah tidak mungkin dari akal pikiran ya, maka itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hakim tentang masalah apa? Tentang masalah kursi. Tahu kursi? Kursi itu dalam surat Al-Baqarah itu ya, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Al-kursi itu adalah maudhi'u qadamaihi. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Wal arsyu la yuqaddar qadruhu. Arsy tidak bisa diperhitungkan besarnya. Ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Walaupun ucapan beliau, tetapi hukumnya marfu. Tidak mungkin kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan ini dari ucapannya. Ini datang dari Nabi bahwa kursi itu adalah tempat telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi juga semua para ulama, oleh Syekh Mubil beliau mengatakan itu harus dibicarakan juga. Karena iya, itu bukan dari akal dia, tetapi ada kemungkinan dia mengambil dari ahlul kitab, dari hadis Israiliyat. Oleh karena itu mereka bicarakan kalau sahabat ini banyak mengambil dari hadis Israiliyat seperti Abdullah bin Amr bin As, untuk berhati-hati. Ini secara ringkas tentang masalah hadis mauquf. Sampai di sini, subhanallahumma bihamdika, syukur ilaihi nanta, assalamualaikum.